بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. نعم، تعريف القياس في حكم بعبارة أخرى إلحاق فرع بأصل. نعم، ما هو الفرع؟ المقيس هو الأصل المقيس عليه الذي ثبت حكمه بالدليل بالنص أو نعم أو الإجماع. طيب، ما المراد بالعلة؟ المعنى الذي ثبت بسببه، ثبت ماذا بسببه؟ ثبت حكم الشرع، يعني حكم الفرع والأصل، حكم الأصل. نعم، ثم وجد تلك العلة في الفرع، فالعلة جامعة بين الأصل والفرع، فقيس الفرع للأصل فأثبت الحكم للفرع لعلة جامعة بينهما. إذن أركان القياس كم؟ فهي الأصل، الفرع، الحكم، والعلة الجامعة بينهما. نعم. هنا kita sudah masuk pada تعليق tentang حجة القياس. Disampaikan bahwa ulama اختلف العلماء في حجية القياس. Ulama berselisih, berbeda pendapat tentang hujjah qiyas, tentang qiyas sebagai hujjah bisababi ma waqa'a fi amril qiyas, dengan sebab apa yang terjadi di kalangan umat tentang qiyas. Minan nas man afrata, di kalangan manusia ada yang afrata, yakni berlebihan. Fakana yuthbitu qiyasan, ahbata qiyasan la yuwafiqu adillata al-kitab wa sunnah. Berlebihan sampai ya adalah dia menetapkan suatu qiyas yang tidak sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran Sunnah. Yakni menyelisihi dalil-dalil Al-Quran Sunnah. Yang kedua, minan nas man jafa, di antara manusia ada yang jafa, yaitu kaku. Fatarakal qiyasa bil kulliyah, kemudian meninggalkan qiyas secara menyeluruh. Hatta jamada, hingga dia jamada, terjerumus dalam jumud, yaitu kekakuan. Ya. فترك احكاما اثبتتها الادله الشرعيه, sehingga dia meninggalkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil syar'i. Sampai seperti itu. Nah, jika yang pertama itu yang berlebihan sampai terlalu merebak dalam qiyas, sehingga banyak pendapat-pendapat yang menyimpang karena qiyas, dari ashabul ra'i, ahlul kufah, penduduk kufah, ashabul ra'i, ashab al-imam Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah dikenal banyak melakukan qiyas. Nah, kemudian semakin dikembangkan oleh pengikutnya. Kemudian sebaliknya yang kaku ya adalah Al-Zahiriyah, Ibn Hazm dan kawan-kawannya. Nah. Ya. Sampai misalkan saking kakunya tidak menyelami ma'an dari nas hadis la yabulanna ahadukum fil ma'i fil ma'i daim alladhi la yajri, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir, yang tidak berganti airnya. Nah, mereka tidak memahami illat faktor hukum yang ada di balik larangan itu. Makna yang menjadi faktor dilarangnya hukum, dilarangnya kencing di air yang tergenang, yaitu tanjis al-ma halan au ma'alan, yaitu bisa mengakibatkan ternajisinya air tergenang itu karena tidak mengalir, tidak berganti airnya, itu saja. Nah, bisa terjadi ternajisi saat itu halan atau ma'alan atau di waktu yang akan datang, jika ini datang kencing, datang berikutnya kencing, beberapa hari kemudian rusak ternajisi. Nah, itu maknanya, itu illatnya. Tapi kaku. Ya, Allah dia kaku, tidak memahami makna itu. Kemudian mengatakan yang dilarang kencing langsung. Jadi jika seseorang kencing di kaleng, ya, satu wadah, kencing satu wadah, kemudian air kencingnya ditumpah, dia tergenang, boleh. Coba. Dengan kekakuan ini akhirnya meninggalkan dari syar'i. Padahal maknanya sama. Secara kias, ya, jelas. Nah, apa bedanya? Faktornya adalah kenajisan air kencing yang membuat jijik, ya, untuk pemakaian air tergenang tersebut atau bisa berakibat ternajisi saat itu atau di waktu ke depan. Nah, seperti itu. Nah, termasuk misalkan hadis hadis bahwa bikr perawan itu di jika dilamar ya itu stak dan bikr dilamar melalui walinya, kemudian ketika dimintai izin, dimintai ridhonya, nah suku tuha idnuha, diamnya perawan itu adalah ridhonya dia. Jika ditanya mau tidak sama fulan yang melamar dan dia diam saja, itu berarti dia mau. Diamnya dia menunjukkan mau karena dia tidak menolak. Kenapa? Karena perawan itu fil ghalib biasanya pemalu. Ya, pemalu. Seperti itu malu dia bicara. Nah, malu terus terang. Itu sifatnya perawan. Nah, karena belum kenal laki-laki. Nah, kata Al-Bahiri Ibn Hazm dan kawan-kawannya, kalau dia terang-terangan mengatakan, ya saya mau, itu berarti tidak mau, jangan dinikahkan. Waduh, kan parah. Nah, ya ini kias aulawi, jali. Ya, kias yang jelas terang-terang kias, terang-terang kias, jelas-jelas kias. Lebih-lebih kalau dia mengatakan iya, ya lebih-lebih lagi. Sebagian perawan ada yang berani. Nah, ada juga yang berani mengatakan iya. Apa iya? Ini kan parahnya meninggalkan dalil hukum yang ditetapkan oleh dalil syar'i. Nah, al-wasat, wal-wasatu huwa itsbatul qiyas 'ala ma athbathathu adillatus syara'. Nah, yang al-wasat yang adil, pertengahan adalah menetapkan qiyas 'ala ma athbathathu wa 'ala ma athbathathu adillatus syara', sesuai yang ditetapkan oleh dalil-dalil syara'. Nah, al-Imam Ahmad, al-Imam Syafi'i, yang lainnya. Nah, wa bihadha na'lamu anna al-qiyas yang qasim ala qismain, dengan ini kita mengetahui bahwa qiyas itu ada dua, nanti akan datang pembagian ini, taksim ini, qiyasun jali, qiyas jali yaitu qiyas yang terang, jelas, wa huwa ma athbathathu adillatu syara', inilah qiyas yang ditetapkan oleh dalil syara'. Wa qiyasun khafi, qiyas yang tersembunyi, ya, qiyas yang tersembunyi, samar, tidak jelas, wa huwa ra'yul madmum alladhi ja'a asy-syar'u fi inkarihi wa nafihi, inilah ra'i, ya, logika yang tercela yang syariat datang mengingkarinya dan menafikannya. Falidzalika nuqila 'anil a'immah aqwalun fi dhammil qiyas, oleh karena itu dinukil dari imam-imam Islam statement-statement mereka, ucapan-ucapan mereka yang berisi tentang celaan terhadap qiyas. Nah, ونقل عن بعض هؤلاء الذين انكروا القياس, dan dinukil pula dari sebagian mereka yang telah mengingkari qiyas, dari sebagian mereka yang telah mengucapkan pengingkaran terhadap qiyas, dinukil pula dari sebagian mereka itu, ma yuwafiqul qawla bil qiyas, ucapan statement atau dinukil dari mereka sesuatu yang menyepakati pendapat yang membenarkan qiyas, yakni ada statementnya, ya, bahwa ada sebenarnya yang maknanya, ya, qiyas bisa jadi hujjah. Nah, berarti tidak mengingkari secara mutlak. Falihada kana sahih, oleh karena inilah yang benar, al-jam'a bain aqwali haula'il a'immah, memadukan antara pendapat-pendapat imam-imam tersebut, bima yajtami'u bihi hadhil mas'alah, yang dengannya terpadukan, ya, terkompromikan masalah ini padanya, wa huwa al-amal bil qiyas al-jali wa dhamm bil qiyas al-khafi, yaitu beramal dengan qiyas yang jali wa dhamm bil qiyas al-khafi, dan celaan qiyas yang khafi yang tidak jelas. Nah, wa li hadha nasta'nisu bi qawli Ahmad, oleh karena ini kita berpegang menenangkan diri dengan ucapan Imam Ahmad, aktsaru ma yukhthi'un nasu min jihati at-ta'wil wal qiyas, aktsaru ma yukhthi'un nas, mayoritas kesalahan orang-orang itu terjadi min jihati at-ta'wil, dari arah, dari sisi ta'wil, dari segi ta'wil, wal qiyas, dan qiyas ta'wil yang sudah kita lewati. Nah, menakwilkan tidak keluar dari zahir nas, keluar dari zahir lahiriah nas yang merupakan makna yang tampak pertama kali. Nah, ditakwil sehingga justru keliru. Nah, kalau qiyas berpegang dengan qiyas sehingga keliru. Nah, waqala fi ibaratin ukhra, dan Imam Ahmad mengatakan pada ungkapan yang lain semakna dengan ini, fal yahdharil mutakallimu fil fiqhi min al mujmal wal qiyas, hendaknya waspada orang yang berbicara dalam masalah fiqhi, ya, berbicara dengan perkara yang mujmal, ya, dengan hal yang mujmal. Mujmal kita sudah pelajari juga, mujmal itu artinya maknanya belum dipastikan, belum mubayyan. Nah, masih global gitu, enggak ada kejelasan. Wal qiyas, dan qiyas. Nah, ucapan Imam Ahmad seperti ini, hadza laisa ma'na, fa hadza laisa ma'nahu annahu yatruku bil kulliyah. Ini tidak bermakna bahwa Imam Ahmad meninggalkan meninggalkan qiyas secara menyeluruh. Kama naqala jaddu Syekhul Islam fil Musawadah, sebagaimana kakek Syekhul Islam yaitu Abdus Salam, ya, dalam kitab Al-Muswaddah, menukil minal Imam Ahmad, dari Imam Ahmad, min annahu qala bil qiyas, bahwa ada nukilan dari Imam Ahmad, bahwa Imam Ahmad berpendapat dengan qiyas, bi'ibaratin lahu, dengan ungkapan, ya, yang dikeluarkannya, yang maknanya Imam Ahmad berhujjah dengan qiyas. Nah, wahakadha al-Imam al-Bukhari, ini tambahan, wahakadha al-Imam al-Bukhari, rubbama yufhamu min tabwibihi fi sahihi, wahakadha al-Imam al-Bukhari, ربما يفهم من تبويبه في صحيحه boleh jadi difahami dari bab yang dibuatnya dalam sahihnya dengan judul babu ma yudhkaru min dhammir ra'yi wal qiyas. Babu ma yudhkaru min dhammir ra'yi wal qiyas. Babu ma yudhkaru min dhammir ra'yi wal qiyas. Raddul qiyas. Nah, ini babnya tadi. Bab ma yudhkaru min dhammir ra'yi wal qiyas. Raddul qiyas mutlaqan. Yani rubbama yufhamu innu raddul qiyas mutlaqan. Raddul qiyas mutlaqan. Wa innama ya'ni. Wa innama ya'ni bihi al-qiyas al-madmum. Wa innama ya'ni bihi al-qiyas. Al-qiyas al-madmuma. Nah, begitu pula Imam Al-Bukhari, rubbama yufhamu min tabwibi sahih, boleh jadi difahami pada bab, judul bab yang dibuat dalam sahihnya, babu ma yudhkaru min dhammir ra'yi wal qiyas. Bab apa yang disebutkan mengenai celaan terhadap ra'yi, logika dan qiyas. Ya, boleh jadi difahami dari situ raddul qiyas mutlaqan, penolakan terhadap qiyas secara mutlak dari Imam Bukhari. Wa innama ya'ni, padahal hanyalah sesungguhnya yang dimaksud oleh beliau, yakni bihi al-qiyas al-madmum, yang tolak itu adalah qiyas yang tercela, yang tidak jelas, asal mengqiyas. Nah, tayyib. Nah, dan masalah qiyas ini, setelah kita mengetahui bahwa itu hujjah, ya, ini qiyas yang jeli, yang jelas, nah, bukan qiyas yang khufi, yang samar, yang tidak jelas, yang tercela, yang terlalu memperlebar dalam mengqiyas. Nah, qiyas ini hanya digunakan seperti kata Al-Imam Syafi'i, ya, dinukil juga di sana dalam kitab Al-Musawwadah. Nah, karya Abdus Salam kata Ibn Taymiyyah, dari Al-Imam Asy-Syafi'i, innama yuhtajju bil qiyas 'inda ad-darurah. Innama yuhtajju bil qiyas 'inda ad-darurah. Nah, para Syafi'i, innama yuhtajju al qiyas 'inda ad-darurah. Nah, Asy-Syafi'i menegaskan hanyalah innama yuhtajju bil qiyas, sesungguhnya qiyas itu dijadikan hujjah 'inda ad-darurah, pada kondisi darurat. Jika memang sudah tidak ada nas ditemukan dalam perkara itu. Nah, dan terpaksa ya melakukan qiyas. Nah, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alama al-usuli Syekhul Syekh Muhammad bin Shalih al-Saimi rahimahullah, wa qad dalla ala i'tibarihi dalilan syar'iyyan al-kitab wa sunnatu wa aqwal as-sahabati. Famin adillatil kitabi al-ula qawlihi ta'ala Allahul ladzi qawluhu ta'ala Allahul ladzi anzala ad-dalilul awwal qawluhu ta'ala Allahul ladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizana wal mizanu ma tuzanu tuzanu bihil umura muru ibul fa'id تزن به الأمور ويقايس به بينها ويقايس مجهول صيغة مجهول تزن ويقايس به بينها ويقايس به بينها نعم الثاني قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض وهذا هو القياس نعم والله هي آياتنا إيه أوكي واو كان والله نعم نسألني لا رم رصاص نعم وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة قول الصحابة تيجا disebutkan الشيخ sungguh telah menunjukkan atas diperhitungkannya qiyas sebagai dalil syar'i الكتاب والسنة وقول الصحابة القرآن hadith-hadith Nabi SAW dan ucapan-ucapan statement-statement sahabat. Kemudian dinukil dari adillah di Al-Kitab. Yang terdapat dari kitab yang menunjukkan hal ini. Ada dua dalil. Yang pertama. Qawlu ta'ala Allah yang telah anzal Al-Kitab bil-haqqi wal-mizana. Telah menurunkan Al-Kitab. Ya, dengan hak. Yang tujuan yang hak. Yang benar. Bukan sesuatu yang batil dan bukan kesia-siaan. Wal-mizan dan menurunkan al-mizan. Wal-mizan mal-mizan. Wal-mizan kata Syekh matuzanu bihil umuru. Al-mizan itu timbangan yang ditimbang dengannya perkara-perkara yang ada. Wa yuqaya subhi bainaha dan dikias, ya, dibandingkan, disamakan, ya, dengannya perkara-perkara itu satu dengan yang lainnya. Timbang satu dengan yang lain, yang mana sama disamakan, mana yang beda dibedakan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, firman Allah Taala, kama badana awala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami mengawali, ya, penciptaan makhluk, begitu pula lah kami akan mengembalikannya lagi setelah dimatikan. فَشَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى إِعَادَةَ الْخَلْقِ بِبْتِدَائِهِ Maka Allah menyamakan إِعَادَةَ الْخَلْقِ pengembalian makhluk dihidupkan kembali di hari kiamat, di hari kebangkitan بِبْتِدَائِهِ dengan permulaannya. Ya. Sebagaimana Allah SWT Maha Kuasa menciptakannya pertama kali, ya, dari tidak ada menjadi ada, maka Allah SWT Maha Kuasa menghidupkan kembali setelah dimatikan makhluk itu. Wallahu alladzi yang kedua wallahu alladzi arsala riyah. Allah yang telah mengirim angin-angin itu fatuthiru sahaban kemudian angin-angin itu menerbangkan awan ke arah yang diinginkan oleh Allah. Fasuknahu ila baladin mayyit kemudian kami giring awan itu ke negeri yang tandus. Kemudian kami turunkan air hujan di situ. Yang Allah turunkan air hujan di situ. Mengguyur negeri yang tandus itu. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Kemudian kami hidupkan dengannya. Dengan air hujan itu. Belahan bumi yang tandus itu. بَعْدَ مَوْتِهَا Setelah matinya. Ini setelah tandus. Tidak ada kehidupan. Sebabnya mati. tidak ada kehidupan di situ, hidupkan dengan air hujan itu. Kadzalika nusyur, demikian pula lah hari kebangkitan dikumpulkannya makhluk kembali di padang mahsyar nanti. Jadi wasyabbaha ihya al-amwat bi ihya al-ard. Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara bagaimana dihidup Allah menghidupkan, ya, orang-orang yang telah mati, ya, dengan dihidupkannya bumi yang mati yang tandus, diawali dengan diguyur hujan, kemudian keluar, ya, tumbuhannya. Dan ketika keluar tumbuhan itu, tanah itu kan retak sehingga tumbuhan itu keluar. Nah, begitu pula halnya hari kebangkitan diawali dengan turunnya hujan yang deras, seperti pada hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, hujan yang deras. Nah, ya, hujan yang deras mengguyur bumi. Nah, kemudian terbelahlah bumi, keluarlah, ya, orang yang mati hidup kembali. Nah, tumbuh mulai dari ajbud danab, dari tulang ekor yang tidak punah itu, kemudian tersusun kembali tulang belulangnya lengkap, kemudian, ya, tubuhnya, ya, kembali seperti semula, kemudian masuk ruh, kemudian keluarlah dari bumi. Nah, ini kias. Nah, ini kias. Wahada huwal kias. Tayyib. Wamin adillati sunnah. Wamin adillati sunnati. Al-awalu. Ad-dalil. Dalil. Takdirul kalam. Ad-dalilul awal. Dalilul awal. Qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Liman sa'alathu anisiyami an ummiha. Ba'da mautiha. Ara'aiti laukana ala ummiki Dainun faqadaitihi akana Yuaddi zalika anha. Qalat na'am. Qala fasumi an ummiki. Na'am. Baik, dalil yang pertama adalah sunnah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang bertanya tentang hukum berpuasa untuk ibunya setelah kematiannya. Nah, Nabi menjawab, ara'aiti law kana ala ummiki dainun. Ara'aiti yani akhbirini. Nah, beritahu aku, kabari aku. Law kana ala ummiki dainun, sekiranya atas ibu anti ada tanggungan utang, faqadaitihi, lantas anti membayarkannya, melunaskannya. Akana yu'addi dzalika anna, apakah hal itu berguna membebaskan dia dari utangnya? Qalat na'am, kata wanita itu, na'am ya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasumi an ummik, maka berpuasalah untuk ibumu. Nah, kita tahu bersama ada hadis Aisyah muttafaq alaih. Nah, an mata wa alaihi siyamu sawma an huwa li waliyuhu. Nah, barang siapa meninggal dan ada utang puasa, maka walinya bisa berpuasa untuknya. Nah, walinya bisa berpuasa untuknya, yaitu ahli waris. Nah, sejalan dengan makna hadis ini, kan ini anaknya dengan ibu, anak dengan ibu. Baik. Kiasnya di sini terletak di mana? Yaitu kias membayarkan tanggungan puasa dengan membayarkan tanggungan utang. Nah, jangan diperlebar. Karena di sini kan anak dengan ibu sejalan dengan hadits Aisyah mutafaqah tadi, man mata wa alaihi siyamun sawman waliyu. Nah, ini wali berpuasa untuk melunaskan tanggungan utang puasa orang yang mati. Yang meninggal dalam keadaan udurnya sudah berakhir tapi masih ada utangnya. Nah, jangan diperlebar. Kemudian selain wali ingin berpuasa untuk orang lain, nah, dengan kias, wah, tidak bisa. Dengan kias misalkan, ya, bukankah utang harta di dunia siapa saja bisa melunaskan? Meskipun bukan wali, siapa saja ingin berbuat baik dan tidak datang dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Itu wali. Kemudian dikias, berarti puasa juga begitu. Selain walinya, ada yang ingin berpuasa untuk orang mati itu melunaskannya, boleh. Sah, nah, tidak bisa. Itu sudah memperlebar kias. Baik. Yang kedua, asani anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah ulida li gulamun aswada aswadu gulamun aswadu faqala hal laka min ibilin qala na'am qala ma alwanuha qala humrun qala hal fiha min min awraqin wazan af'al sin tafdil mamnu min as-sarf hal fiha min awraqa min awraqa ay awraqa qala na'am qala fa inni fa anni dhalik fa anni dhalika fa anna qala fa anna dhalika qala la'allahu naza'ahu 'irqun qala fala'alla banaka hadha naza'ahu 'irqun tayyib. Hadits ini juga muttafaq alaih, seperti yang pertama itu hadits muttafaq alaih, hadits muttafaq alaih. Inna rajulan, ada seorang pria atan nabiyya mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ulida li gulamun aswadu. Aku telah dianugerahi anak yang berwarna, yakni berkulit hitam. Faqal, yakni orang ini ingin mengadukan lo, kenapa anak saya hitam, saya putih gitu. Nah, saya ahmar putih itu dibahasakan ahmar. Nah, ahmar merah karena orang putih itu kemerah-merahan. Nah, tapi kok ini bisa aswad anaknya, anak saya? Faqal, maka Nabi ingin menjelaskan ke dia secara kias bahwa itu bisa terjadi. Halaka min ibil. Nah, diberi gambaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu memiliki sekawanan unta? Qala na'am. Ya. Qal ma alwanuha, kata Nabi SAW, apa warna kulit ya unta-untamu itu? Qala humrun, jamak dari ahmar, warnanya merah ya. Qal hal fiha min awraqa, apakah di antara kawanan unta-unta itu ada yang awraq warnanya? Nah, awraq dijelaskan dalam syarah An-Nawawi kitab Al-Li'an, Al-Liku, awraq huwa alladhi sawadun, huwa alladhi sawadun laysa bisafin. Huwa alladhi sawadun laysa bisafin. ومنه قيل للرمادي أورق ومنه قيل للرمادي أورق ومنه قيل للرمادي أورق marji' Syarh An-Nawawi Kitab Al-Li'an. Ya. Apakah di antara unta-unta itu ada yang warnanya aurak? Aurak yaitu waladi sawad laysa bisawfin, yakni yang warnanya hitam tapi tidak sawfi, tidak murni hitam gitu. Nah, tidak tidak kelihatan hitam sekali. Baik. Oleh karena itu dikatakan untuk yang warna romat itu warna abu, ya. Romat itu kan abu. Warna abu-abu disebut aurak. Nah, abu-abu juga bisa disebut aurak. Seperti itu abu-abu itu kan, abu-abu gelap ya. Seperti dindingnya Bu Fadlan, dindingnya abu kan itu? Iya, itu. Atau seperti dindingnya Bu Fadlan itu, warna abu-abu kan itu? Tapi abu-abu gelap istilahnya ya. Nah, kan ke arah hitam, aurak. Nah, tidak sofian, tidak murni hitam sekali dilihat. Nah, baik. Al-muhim maksudnya, asalnya ontanya itu warna merah, tapi ada juga yang ke arah hitam, gitulah. Warnanya ada yang aurak, ya, ada yang kehitaman juga warnanya. Ya, berarti tidak semua merah. Nah, ya dia jawab, qala na'am, ya ada aurak. Qal, kata Nabi Muhammad SAW, fa anna dhalik, bagaimana itu bisa terjadi? Qala la'allahu naza'a 'irqan, kata pria itu, la'allahu, barangkali, naza'ahu 'irqan, dia ketarik oleh irq, yaitu asal usul nasab. Oleh asal usul nasabnya, yakni ada di asal usulnya di atas yang seperti itu, kemudian muncul warna itu di keturunannya ini. Nah, itu maksudnya. Al-irq di sini maksudnya apa? Al-irq, al-aslu, al-murad bil-irq huna al-aslu minan nasab. Al-aslu minan nasab. Tashbihan bi-irqi al-thamarah. Tashbihan bi-irqi al-thamarah. ومعنى نزعه أشبهه واجتذبه إليه. ومعنى يعني المراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة. ومعنى نزعه أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه المرجع شرح النووي كتاب اللعان يعني شرح النووي لصحيح مسلم المنهاج في كتاب اللعان. Jadi yani maksud irq di sini, irq itu kita tahu akar kan, ya. Nah, irq akar, urat itu. Nah, maksudnya di sini irq adalah al-asl minan nasab, asal usul dari nasab. Nah, penyamaan dengan akar dari buah. Nah, baik. Makna naza'ahu, naza'ahu artinya naza'ahu itu artinya menarik kan ya, mencabut gitu, menarik. Nah, mengambil itu makna naza'ahu. Jadi maksudnya di sini asbahahu menyerupai asal usulnya yang di atas. Wajtadabahu ilaih, menariknya ke dia, menyerupainya. Wa azhara launahu alaih, dan menampakkan ya warnanya di atas warna asal usulnya. Jadi ada istilahnya di atas ya, kakeknya apanya di atas itu yang seperti itu muncul sekarang di salah satu keturunannya, di cucunya, di cicitnya gitu. Nah, maksudnya gitu. Nah, itu kata orang tersebut. Jadi kenapa bisa ada aurok yang kehitaman di ontanya, padahal ya kawanan onta itu merah sebenarnya, tapi kok ada ditemukan yang aurok? Nah, sebabnya ini. Nah, mungkin dulunya kawanan onta yang merah ini asal nasabnya di atas, sebenarnya ada yang kehitaman begitu. Sekarang muncul di salah satu dari keturunannya itu. Nah, maka dijawab oleh Nabi, fala'alla ibnaka, fala'alla ibnaka hadha, maka barangkali putramu ini yang hitam ini, naza'ahu irqun, juga begitu ya, mengikuti salah satu ya asal usulnya di atas, mengikuti salah satu usulnya di atas. Nah, terjawablah keheranan dia, kenapa saya putih kok dia hitam anak saya. Nah, apa yang dijawaban Nabi SAW ini adalah qiyas. Kias, kias, ya, penyamaan asal usul, ya, manusia dengan asal usul hewan dalam hal bisa muncul, ya, warna tersebut mengikut kepada salah satu usulnya di atas. Jelas, kamil, wahakadah. Lima fiha min i'tibari syai'i fi nadhirihi. Nah, demikianlah seluruh al-amsal, perumpamaan-perumpamaan yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dalil al-qiyas, merupakan dalil yang menetapkan qiyas. Lima fiha, dikarenakan apa yang ada di dalam dalil-dalil itu, min i'tibari syai'i fi nadhirihi, ya, berupa memperhitungkan sesuatu, ya, menyamakannya dengan yang semisal dengannya, yang sama dengannya. Nah, jadi ini cukup homin akwalis sahabat, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, subhanallah bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.